satu menu yang cukup berbeda dari Shaggy Dog dengan influence punk rock. Oh yeah, baby, punk rock. That's it, ya. Spesialnya ini lagunya buat anak-anak skuter yang sekarang lagi dengerin di seputaran kota, ya. Jogja. Bener banget. Yeah. Judulnya Sabtu Malam. Okay? Ya, yeah, dari Shaggy Dog. Just check it out, baby. Rapatkan barisan, hey kawan, jangan sampai kau ketinggalan, jangan sampai kau kehilangan jalan. Sementara bulan bersinar terangi kita sepanjang jalan. Awas kawan, jangan kau lengah, pandangan harus tetap ke depan. Dan lepaskan semuanya, semua masalah di kepala, jangan sampai engkau ketinggalan. Scooter boys, scooter boys, scooter boys, lepaskan semuanya, dan lepaskan semuanya, semuanya. Wow, yeah. Scooter boys, scooter boys, scooter.